warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, di pekan kemarin telah kita menyelesaikan surat Al-Haqqah. Kita lanjut. Surat yang berikutnya adalah surat Al-Qalam. Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. حروف باء قلقلة دي قلقلة. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مشاء بنميم مشاء ditahan empat harokat mat wajib mutasil hammazim masya'im bilamim manna'in lil khair mu'tadin azim manna'in lil khair mu'tadin azim عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين مال إبغم بجنة didengungkan angka nazamalin wa banin idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin فنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة dibaca dengan tarhim kemudian lau balau mat lin atau huruf lin inna balawnahum kama balawna ashabal jannah as tapi af coba af so af ya. Bibir tidak dimajukan seperti biasa af nah bukan af tapi af ya inna balawnahum kama balawna af أصحاب الجنة نعم sama-sama يا إخوان إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون نعم إنا لضالون mengangkat suara. Ini namanya nabr. Nabr itu adalah hentakan suara. Nah, untuk matlazim tilmi. Matlazim tilmi dipanjangkan 6 harokat. Dipanjangkan 6 harokat. Falamma ra'auha qalu inna ladallu. Cukupkan. Sekarang kita praktekkan. Praktek mulai dari kanan. Satu orang dua ayat. Ya. Mulai dari sini. Ya, sampingnya dua ayat juga. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Ghay, coba, ghay. Ya. La ala khuluqin. Khu. Naam. Huruf kha ini boleh dibaca dengan kotor kha atau dengan bersih kha. Ini boleh. Coba kita baca خ أخ خ yang bersih خ ya. Boleh dua-duanya, boleh kotor, boleh dengan bersih. Baik, sampingnya dua ayat. Ya, Pak Wasit. Nah, huruf ba dipantulkan. Kemudian huruf ro itu tidak ditahan di situ. Langsung cepat ke huruf waw. Fasatu basiru wa yubasirun. Ya. Banyak kurang kol-kolannya. Fasa tube, coba tube. Nah, banyak kurang, coba ditempelkan, bibirnya ditempelkan terus dilepas tube. Nah. Coba huruf ba, ba, abe, abe, tube. Nah, ditempelkan, dilepas. Ulang lagi, Pak Wasit. Fasa tube. Ulang sekali lagi. Nah, terus gak apa-apa. Bi ayyikumul maftun. Ya, sampingnya, depannya, dua ayat. Naam. Mukazzi. Ya. Huruf dal makhrajnya adalah ujung lidah, bagian punggung bertemu dengan ujung gigi seri atas. Coba kita baca ra ra al. Ya, jadi ujung lidah, tetapi bagian punggungnya, jadi ujungnya keluar, punggungnya bertemu dengan gigi seri atas. Itu tempat makhraj huruf ra. Baik. Ya. Wa du lau tudhinu fayudhinun. Ulang lagi. Wa du. Nunnya cepat ke huruf fa. To the hinu fa. Hinu fa. Langsung. Waddu lau to the hinu fa yudahinun. Sekali lagi. Ya. Terus. Kulla. Lamnya cepat ke huruf ha. Kulla ha. Langsung. Jadi cepat dengan satu harokat. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Sekali lagi. Halla. Halla. Ditahan dua harokat. Hallafin mahin. Ya, masya Allah. Ya, selanjutnya. Masya. Im ditahan, didengungkan. Hammazim masya'im binamim. Im dengungan, bibir atas dan bawah bertemu, merapat. Ya, terus. Manna. Ya. Baik. Huruf yang di atasnya ada tasdid. Tasdid itu ada tiga terbalik. Ini adalah huruf yang dibaca dengan dobel. Nah, manna. Nah, asalnya ada dua huruf, satu sukun, kemudian satu harokat. Kemudian huruf sukun diidghamkan ke dalam huruf nah yang berharokat. Yaitu dihilangkan satu huruf dan diganti dengan tasdid. Nah, jadi kalau baca harus ada ditahan. Nah, ditahan tapi bukan dimatkan. Manna, kalau huruf tersebut huruf gunnah, ditahan dan dengungkan. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ya, selanjutnya Pan. Iya, masya Allah. Belakang. Ya, terus nggak apa-apa. Cepat tapi hurufnya sama, itu enggak apa-apa. Nah. Baik. Jadi baca Al-Quran dengan cepat itu boleh. Yang penting hurufnya jelas. Hurufnya jelas, terus bacanya, tajwidnya diperhatikan. Nah, insya Allah enggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau bacanya cepat, hurufnya enggak jelas, tajwidnya enggak diperhatikan. Nah, ini kurang tepat. Ya, selanjutnya. Sampingnya. Nah, huruf kofnya yang kurang. Id-a-ko. Hanya jangan kepanjangan. La yasrimun naha musbi'in. Nah. Ya. Sampingnya. Fapo. Tohnya jangan kepanjangan. Fapo fa'alaiha po. Ya. Wahum min sukun setelahnya nun, berarti min sukun berarti munun, dibaca dengan jelas. Wahum na, bukan wahum, ini sudah dengung. Jangan dengungkan. Wahum na. Ya. Fa'af. Ya, fa asbahat kaffarin. Kaf langsung. Ya, jadi ada lam, ada alif, ini dianggap tidak ada. Langsung kaf diidghamkan ke dalam huruf sad. Huruf sad adalah huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah. Nah, sehingga lamnya tidak terbaca, juga alisnya tidak terbaca. Ini dianggap tidak ada. Fa'asbahat kaffarin. Fa'asbahat kaffarin. Nah, baik. Jangan kas, tapi langsung kaf. Cepat. Sekali lagi. Jangan kas. Ini keliru. Langsung kaf. Nah. Iya, mam. Hakaza. Terus sampingnya. Nam, mim sukun tidak dipantulkan. Harfikum langsung. Jangan harfikum kum. Ini kurang tepat. Ulang lagi. Harfikum. Ya, Pak Mahasin. Fang bolaku. يوم عليكم مسكين قال لك الله يا سامينا ندم Iya. Iya, Mbak. Yang bagian sana. Ya. Qala langsung. Ausakuhum. Ya, depannya. Nah, suara kita harus seimbang. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ulang lagi. Fa'aqo. Ya, terus. Sama. Ya, wain. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Ila khairan minha inna ila asa rabbuna inna ila rabbina raghibun ya baik Pak Bagas. لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم نعم ما شاء الله طيب يا ينفنا سلام Thank you. kaif. Ma lakum kaifa tahkumun. Jadi huruf. Naam, huruf lin itu ada dua. Waw dan ya. Kalau waw sukun sebelumnya fathah dibaca dengan aw, bukan aw. Aw ini bibir kurang sempurna. Coba aw. Aw. Ay. Bukan ay tapi ay. Nah, ini huruf lin. Ya. Baik. Kita ulang kembali ke atas ayat yang ke-29. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Rabbina na adalah majaz munfasil. Majaz munfasil dipanjangkan 4 harokat, 4 kalinya. Nah, kemudian inna kunna ini ibgham bigunnah. Ibgham bigunnah. Ya. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا. مِنْهَا juga sama. مَجْزَيْزْ مُنْفَصِلْ. عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ. Apabila berharokat fathah dibaca dengan tafkhim kha khairan, bukan khairan khai tapi kha. Ay yubadilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Silakan. Belum? Belum? Ya. Berarti lanjut satu orang satu ayat. Ayat yang ke-36. Fadhil. Selanjutnya. kitabu dibaca dengan samar-samar. Am lakum kitabu bu, bukan kitabun tapi kitabu fihi tadrusun. Tad. Ya, selanjutnya. Innalakum. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Fihi lama. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Takhayyarun. Ya, enggak apa-apa. Depannya. Ya, beliau antum. Naam. Am lakum. Ya. Am lakum. Balighatun ila yaumil qiyamati. Ya. Salhum. Ya, sampingnya. Falyatu. Ya, baik. Sudah ada ya. Ya, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita mengulang kembali. Sisanya di tekan berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.